Bagaimanakah hukum dan status anak yang lahir dari sebuah pernikahan? Di kemudian hari ternyata ibu melahirkan anak tersebut bukan anak kandung dari wali atau ayah yang menikahkan dan sudah melakukan pembatalan pernikahan di pengadilan agama atau putus kabul karena pernikahan tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi pernikahan karena dibatalkan. Sekarang ibu dan bapaknya dari anak ini sudah berpisah. Coba diulangi kalimat pertama. Bagaimanakah hukum dan status anak yang lahir dari sebuah pernikahan? Stop. Pernikahan itu pernikahan syar'i. Atau pernikahan seperti apa? Artinya lengkap dengan syarat-syaratnya, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Kalau pernikahan yang syar'i, maka alhamdulillah tidak mengapa dalam keadaan anak yang lahir adalah anaknya dan bisa dinikmatkan kepada bapaknya. Kalau ternyata wali yang menikahkan bukan anak kandungnya, ya ini bukan berarti walinya bukan wali yang sesungguhnya. Allahu taala alam, itu adalah perkara yang terjadi belakangan atau diketahui maksudnya belakangan. Sehingga apakah anak ini dikatakan anak zina karena tidak dengan nikah yang benar, atau kalau dia bukan ayahnya siapa? Bisa jadi dia adalah ayah tiri misalnya, atau dia adalah kakaknya, atau dia adalah saudaranya. Tinggal ditanyakan kepada wali-wali yang lain, apakah mereka ridho atau tidak ridho. Kalau mereka ridho, berarti ini adalah wakil dari mereka, wali-wali yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala alam. Kecuali kalau pernikahan seperti pernikahan-pernikahan yang terjadi di kelompok-kelompok sesat, didikahkan oleh gurunya tanpa wali, maka yang demikian tidak sah. Karena sebutkan dengan kalimat hadis yang sahih, la nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adil. Gak ada nikah tanpa wali, gak ada nikah tanpa wali, gak ada nikah tanpa wali, dan dua saksi. Sehingga pernikahannya tidak sah. Wallahu ta'ala alam status anaknya. Saya tidak bisa menjawab dengan tegas. Silakan tanyakan pada yang lain. Barakallahu fikum.